Tayyib. Afan Ustaz, mohon penjelasan bagaimana dengan anggapan yang menyatakan bahwasanya Abu Thalhah masuk Islam tidak didasari keikhlasan, tapi karena pernikahan dengan Ummu Sulaim. Tayyib. Yang demikian, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, jari'atun 'ala sahabah. Ya, dugaan yang lancang terhadap para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Ma yang bagi. Enggak layak kemudian kita mempertanyakan keislaman para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Terbukti Abu Thalhah radhiyallahu taala anhu wa aradah, setelah masuk Islam, hasuna islamuhu, baik keislamannya. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda, indikasi-indikasi kalau keislaman tadi hanya semata-mata legalisir pernikahan. Ya toh? Kalau yang dianggap dalam kertas ini benar adanya, ya, maka tentunya akan muncul tanda-tanda bahwasanya masuk Islamnya sahabat yang mulia Abu Thalhah radhiyallahu taala anhu wa aradah hanya semata-mata untuk menikahi Ummu Sulaim. Terlebih hal itu terjadi pada setelah peristiwa hijrah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, muncul kemunafikan di tengah-tengah atau di sekitar para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Dan Abu Thalhah tidak pernah menunjukkan tanda-tanda seperti itu radhiyallahu taala anhu wa aradah. Bisa dipahami? Naam. Karena urusan ikhlas atau tidak bainahu wa baina rabbih, itu rahasia masing-masing hamba dengan Rabb-nya. Ya toh? Tuduhan semacam ini harus mendatangkan bukti. Kalau Anda menuduh Abu Thalhah radhiyallahu taala anhu wa aradah tidak ikhlas, ya, hanya karena ucapan Ummu Sulaim, fa in aslamta fa dzalika mahri, kemudian antum katakan berarti enggak ikhlas kalau dia masuk Islam. Ya, butuh bukti, butuh burhan. Ya, butuh burhan yang nyata, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalau pertanyaan ini muncul karena kita melihat misalkan sosok Abu Thalhah setelah keislamannya malas datang ke masjid, malas dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa dipertanyakan. Ternyata tidak. Abu Thalhah syahidal masyahida kullaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Thalhah masuk dalam jajaran pasukan kaum muslimin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di semua pertempuran. Ma yang bagi. Ya, enggak boleh ada anggapan semacam ini, sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Apalagi Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Ya. Suka mencela para sahabat, suka mengkritik para sahabat, suka merendahkan para sahabat, itu ciri ashabul ahwa wal bidah. Hati-hati. Ini fidina azani Allahu wa iyyakum. Naam.